Ya, masih di Talita Kum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Tentunya di program Sahabat Anak Generasi Baru Penuh Api Cinta. Ya, dari 3 poin yang tadi kita udah bahas ya, di mana kasih melenyapkan ketakutan, kasih membuat kita percaya, kasih membuat kita menyembah. Itu satu poin yang kita mau tekankan hari ini adalah saat kita tahu ada kasih yang greater than the love that already exists in the world, ya kan? Kayak misalnya kasih yang jauh lebih besar daripada kasih yang kita punya sekarang, mungkin entah itu dari orang tua, dari pacar, dari teman, tapi tetap ada satu kasih yang lebih besar gitu. Dan saat kita merasakan kasih itu akan mampu mengubahkan seseorang gitu. Karena kasih itu beneran sanggup loh mengubahkan seseorang gitu. Dimana mungkin yang tadinya orang ini bandel banget di sekolah gitu, terus tiba-tiba dia ada satu guru yang memilih untuk tetap mengasihi dia, dan akhirnya dia sadar gitu, ya ampun, gue bandel banget kayak gini aja ada yang, iya, masih ada yang sayang banget sama gue gitu. Dan akhirnya kasih itu membuat dia berubah, bertobat gitu. Sama seperti hidup kita, mungkin kita masalah kita beda-beda lah setiap kita. Ada yang gak percaya sama Tuhan, kayak karena keadaan kita memilih untuk gak mungkin lah. Terus yang semua yang diomongin itu, kalau orang-orang khotbah itu bohong lah, itu cuma terjadi buat dia gitu, gak terjadi buat hidup kita. Atau mungkin ada dari kalian yang merasa kalian tuh berdosa banget dan bener-bener apa, selalu salah atau apa. Terus ada juga yang mungkin masalahnya adalah ketakutan gitu. Tetap percayakan kasih Tuhan gitu, kasih agape yang gak peduli apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kasih itu tetap mengasihi kita sepenuh hati gitu. Tuhan tuh bener-bener sayang banget sama kita, gak peduli latar belakang lu, gak peduli masa lalu gitu. Tapi tetap saat kita tahu dan kita bisa merasakan kasih itu, kita itu, hidup kita itu akan diubahkan gitu. Dari yang seperti Gideon, dari yang tidak percaya jadi seperti Abraham yang, iya, seperti Abraham yang tidak percaya jadi percaya, seperti Gideon yang dari penakut iya jadi pemberani, dan dari seorang Daud yang berdosa tapi dia tetap memilih untuk percaya, dan itu membuat dia terus menyembah Tuhan gitu. Jadi jadilah orang-orang yang diubahkan karena kasih. Jadi kamu kenapa sih, Gracia? Aku sedih. Sedih kenapa? Ya, aku ada masalah di rumah, tapi nggak tahu mau cerita di mana, kemana. Astaga, mending gini deh, mending kamu curhat aja di Sahabat Anak. Karena kita mau lo dengerin curhat kalian, mau jadi sahabat kalian, kan nggak enak ya. Mau curhat tapi cuma dipendem doang, kan nggak enak. Nah gitu, jadi Sahabat Anak lagi buka curhat yuk. Jadi kalian bisa aja curhat ke kita. Nah lewat ini nih, kalian bisa email kita. Nama email kita itu generasiapicinta@gmail.com. Gampang banget kan, Generasi Api Cinta. Wah, menarik banget. Jadi sekarang aku juga kalau mau curhat bisa ke Sahabat Anak nih. Bisa dong, Kak. Wah, iya, kadang tuh banyak dari anak-anak muda atau anak-anak ya seumuran kita lah, itu kalau mau curhat kadang bingung mau curhat ke siapa, ya, bener nggak sih, ya kan? Kayak kalau mau curhat ke orang tua nanti ujungnya dimarahin, kamu ya makanya kamu tuh jangan gini gini gini. Akhirnya kita kayak bukannya jadi lega malah jadi kayak tambah beban lagi, pikiran lagi gitu. Atau kadang curhat ke teman udah cerita, udah dari cerita dari A sampai Z, sampai udah balik ke A lagi, balik ke Z lagi, terus temen-temennya kayak ya udah gua ngerti ya, kagak ada solusi. Iya, nggak ada solusi gitu. Jadi atau bahkan kadang permasalahan kita nggak, bukannya nyari solusi atau apa, tapi kita cuma butuh yang namanya didengerin gitu. Kadang mungkin orang tua kita terlalu sibuk di rumah sampai kalau kita ngomong, tunggu ya mama lagi kerja, kamu nggak lihat mama kerja gitu. Atau enggak, iya, teman kayak entar lagi main lah apalah gitu, dan kita sebenarnya deep down kita cuma pengen didengerin gitu. Nah Sahabat Anak ini buka yang namanya Curhat You. Curhat You ini kayak program dalam Sahabat Anak, dimana kalian tuh bisa nelpon ke kita gitu, bisa curhat, mau bukan mungkin gak cerita sedih doang ya. Bisa kalian habis liburan ke Belanda misalnya, terus kalian kayak mau cerita gitu. Kita akan jadi sahabat buat kalian untuk mendengarkan cerita kalian, keluh kesah kalian, kesenangan kalian. Kita siap untuk dengerin semuanya gitu. Hah, gak kerasa ya udah sejam kita ngomong. Tapi jangan sedih, sahabat anak, ada setiap hari Senin dari jam 1 sampai jam 2. Iya, tentunya dengan program, dengan penyiar yang kece-kece nih. Ada AJ Michelle, widih itu paling kece. Ada banyak lah, ada kakak Stefania, kakak Gras, double Gracia, Gracia Kuadrat. Ada banyak penyiar-penyiar yang kece-kece. Dan tentunya dengan materi, dengan pembelajaran yang menarik, sangat menarik gitu. Kita akan bahas firman Tuhan, kita akan curhat-curhat, bahas film, cerita-cerita gitu. Kita akan melakukan sangat banyak hal dalam sahabat anak. Karena jangan kemana-mana, terus dengerin sahabat anak setiap hari Senin dari jam 1 sampai jam 2. Tentunya di Talita Kom Radio 107,8 FM. Saya Ajeng Trimeita. Dan saya Gracia. Dan saya juga Gracia. Gracia Kuadrat, kami pamit undur diri. Stay tune terus di Talita Kom Radio. Bye-bye. Bye.